Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan min ba'd. Dan siapa yang akan mensifatkan atau menjelaskan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Fatihah? Ya, siapa yang akan menjelaskan sifat atau bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah? Baik, kalau setelah membaca Al-Fatihah, terkadang Nabi membaca surat panjang, terkadang beliau membaca surat-surat yang pendek. Itu dikarenakan karena sakit atau mendengar tangisan anak kecil. Kemudian terkadang atau seringnya beliau menyempurnakan surat pada setiap rakaat. Dan kadang-kadang Nabi membagi surat pada setiap rakaat. Dan kadang-kadang Nabi mengulangi surat pada keseluruhan rakaat. Dan kadang-kadang Nabi menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat. Baik. Kadang-kadang Nabi memanjangkan atau memendekkan bacaan setelah surat Al-Fatihah. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca atau seseringnya membaca menyempurnakan membaca secara sempurna dari awal ayat, dari awal surat sampai akhir surat pada setiap rakaat. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi satu surat, ya, satu surat dalam dua rakaat. Ya, satu surat dalam dua rakaat. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam satu rakaat lebih dari satu surat. Ya. Nah. Thayyib. Dan kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala jam'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bainan nadhairi wa ghairiha fi raq'ati. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggabungkan, jam'uhu menggabungkan bainan nadhair, di antara surat-surat yang mirip atau yang hampir sama. Ya, di sini yang hampir sama itu kata Syekh rahimahullah taala an-nadhair ay aswar al-mutamatsilah fil ma'ani kal mau'idhati awil hukmi awil qasasi. Yang dimaksud dengan an-nadhair itu adalah surat-surat yang sama pada makna-makna, al-mutamatsilah fil ma'ani, ya, yang sama, yang semisal pada makna-maknanya, seperti dalam mau'idhah, ya, yaitu surat-surat yang isinya merupakan nasihat-nasihat atau hukum atau kisah-kisah. Nah, wa ghairiha min ar-raka'ati, dan yang lainnya pada satu rakaat. Jadi kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua surat. Ya, dua surat yang isi surat tersebut, ya, hampir sama dari sisi makna atau hukum atau kisah atau nasihat-nasihat. Nah, qala Syekh rahimahullah taala wa kana yuqarrinu baina nadhair minal mufassal. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kadang-kadang menggabungkan, yuqarrinu menggabungkan atau mengiringkan, ya, antara an-nadhair yaitu surat-surat yang sama, ya, yang sama itu dari sisi makna ataupun hukum ataupun kisah-kisah atau kandungannya dari Al-Mufassal. Al-Mufassal kata Syekhul Ta'ala, wal mufassal muntahahu akhirul Quran ittifaqan wa ibtida'uhu min qaf ala lasah. Surat-surat Al-Mufassal itu yang pendek, surat-surat yang pendek akhirnya adalah akhir Al-Qur'an secara ittifaq, yaitu surat An-Nas. Ya. Muntahahu akhirul Qur'an. Jadi ujungnya surat-surat pendek tersebut adalah akhir Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas, ya. Dan permulaannya adalah dari surat Qaf. Jadi permulaan surat-surat pendek itu dari surat Qaf alal asah menurut pendapat yang rojih ataupun yang sahih, yang benar. Nah, fakana yaqra'u surata ar-Rahman wan-Najm fi raq'ati. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang-kadang membaca surat Ar-Rahman dan An-Najm dalam satu rakaat. Hadis itu ada Ar-Rahman terus ada nomor 55.2.78. Di nomor yang pertama adalah nomor surat, ya, Ar-Rahman, nomor suratnya surat 55. Sedangkan nomor yang kedua adalah jumlah ayat surat tersebut. Jumlah ayat surat tersebut. Jadi Ar-Rahman nomor surat 55, jumlah ayatnya 78. An-Najm nomor suratnya 53, jumlah ayatnya 62. Enam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menggabungkan dalam satu rakaat membaca surat-surat yang kandungannya hampir sama, ya. Di antaranya adalah membaca Ar-Rahman dan An-Najm dalam satu rakaat. Wa iktarobat wal haqa fi raq'atin. Membaca surat iktarobat dan al haqa dalam satu rakaat. Watur wadzariyat fi raq'atin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca surat At-Tur dan Adz-Dzariyat pada satu rakaat. Wa idza waqa'at wan-nun fi raq'atin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca surat idza waqa'at dan nun pada satu rakaat. Wa sala sa'ilun wan nazi'at fi raq'atin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca surat sa'ala sa'ilun dan an-nazi'at pada satu rakaat. Wa wailul lil mutaffifin wa abasa fi raq'atin. Dan kadang Nabi membaca surat wailul lil mutaffifin dan abasa pada satu rakaat. Wal mudaththir wal muzammil fi raq'atin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil pada satu rakaat. Wa hal ata wala uqsimu bi yaumil qiyamah fi raq'atin. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hal ata, ya, hal ata lil insan dan la uqsimu bi yaumil qiyamah, al-qiyamah, pada satu rakaat. Wa amma yatasaalun wal mursalat fi raq'atin. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat amma yatasaalun dan al-mursalat pada satu rakaat. Wa dukhon wa idza syamsu kuwirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca surat ad-dukhon dan idza syamsu kuwirat pada satu rakaat. Naam. Wa kana ahyanan yajma'u baina suwar minas sab'i atwal. Kal baqarati wan nisa'i wa ali imran fi raq'atin wahidatin min salatil laili kama sayati. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di antara surat-surat yang tujuh yang panjang. Nah, surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah dan An-Nisa dan Al-Imran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam satu rakaat pada salat malam sebagaimana akan datang. Nah, jadi bukan hanya surat-surat yang pendek yang digabungkan, ya kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkannya, akan tetapi juga kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan surat-surat yang panjang. Ya, seperti di sini surat Al-Baqarah ya 2 juz setengah, surat An-Nisa ya ditambah surat Al-Imran. Ya, 6. Ini surat-surat yang panjang dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam satu rakaat dalam salat malam. Nah, wa kana yaqul afdhalus salati tulul qiyam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling afdolnya salat adalah yang paling panjang berdirinya. Paling afdolnya salat adalah yang paling panjang ataupun paling lama berdirinya. Ya. Naam. Wa kana idza qura alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta? Qala subhanaka fabala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila membaca alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta, bukankah yang demikian Allah mampu atas menghidupkan yang mati? Nah, Nabi kemudian mengatakan subhanaka fabala. Subhanaka, maha suci engkau, maka iya. Wa idza qara'a sabih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila membaca sabih isma rabbikal a'la, Nabi kemudian mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya. Nah. Begitu juga pada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat-ayat tentang surga, Nabi berdoa meminta surga. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat tentang azab, Nabi berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Baik. Jadi nah, ya kesimpulannya ya, boleh menggabungkan dua surat ya ataupun lebih dalam satu rakaat. Boleh menggabungkan, yaitu membaca dalam satu rakaat dua surat atau lebih. Ya. Nah. Baik. Kita lanjut. Jawazul iktisari 'alal Fatihati. Bolehnya mencukupkan atas membaca Al-Fatihah. Jadi boleh dan dalam salat hanya mencukupkan dengan membaca surat Al-Fatihah tanpa bacaan surat yang lainnya. Naam. Qala syarahimahullah taala wa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-isya'a al-akhirah. Tsumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi. Faraja'a dzata lailatin fa shalla bihim. Wa shalla fata min qaumihi min bani Salamah. Yukalu lahu Salimun. Falamma tola alal fata insurofa fasolla fi nahiyatil masjid wa kharaja wa akhoda bi khitami ba'irihi wantolako. Falamma solla Mu'adu dhukiru dhalika lahu faqala inna hadha bihi lanifaqo. Law khubiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam billadhi sun'a. Wa qala al-fata wa ana law khubiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam billadhi sun'a. Faqadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarahu Mu'ad billadhi sunal fata fa qala al fata ya Rasulullah yutilul mukus yutilul muksa ya, indaka thumma yarji'u fayutilu alaina fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afatanu anta ya Mu'ad wa qala lil fata kaifa tasna'u anta ya ibna akhi idza salaita qala aqra'u bi fatihatil kitab wa as'alullaha al janna wa a'udzu bihi minan nar wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'ad fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni wa Mu'ad haula hataini aw nahwa dha qala fa qala al fata walakin saya'lamu Mu'ad idza qadima al qaum wa qad khubbira wa qad khubbiru anna al adwa qad ataw qala fa qadimu fastashhada al fata fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da dhalik li Mu'ad ma fala khusmi wa khusmuka qala ya Rasulullah sadaqallah wa kadzabtu ustushhidu ustushhida. Baik. Dulu Mu'ad ya, dulu Mu'ad salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya yang akhir. Kemudian Mu'ad kembali kemudian mengimami teman-temannya atau mengimami masyarakatnya atau kaumnya. Ya. Jadi Mu'ad salat Isya bersama Rasulullah, setelah itu pulang ke kaumnya, kemudian mengimami kaumnya. Nah, faraja dzata lailatin fa shalla bihim. Maka kembalilah Mu'ad suatu malam kemudian mengimami mereka. Shalla bi artinya mengimami. Ya. Mengimami mereka itu mengimami masyarakatnya ataupun kaumnya. Dan salat pemuda dari kaumnya Mu'ad yaitu dari Bani Salamah. Dan dikatakan kepadanya namanya Salim. Namanya Salim. Ya, pemuda tersebut namanya Salim. Maka ketika Mu'ad membaca atau memanjangkan ya, memanjangkan ataupun melamakan ya, atas pemuda itu. Dirasa bacaan Mu'ad ini panjang. Insurofa. Pemuda ini berpaling keluar dari sholatnya. Keluar dari sholat. Ya. Fasolla fi nahiyatil masjid. Kemudian dia sholat sendirian di salah satu bagian dari masjid. Nahiyah sudut atau bagian. Ya. Jadi dia sholat sendirian. Keluar dari jamaah. Nah. Wa kharaja wa akhada bi khitami ba'irihi wa antalaqa. Ya, setelah sholat pemuda tersebut keluar dan memegang tali untanya dan pergi. Selesai sholat kemudian keluar dari masjid kemudian menaiki untanya kemudian pergi. Falamma shalla Mu'ad dzukirallahu dzalika. Dzukira anna dzalika lahu. Maka ketika Mu'ad telah selesai sholat diceritakanlah yang demikian kepada Mu'ad. Ya. Tadi maksudnya ada seorang pemuda yang keluar dari sholat nah berjamaah kemudian dia sholat sendirian setelah itu dia pergi. Faqala maka berkata Mu'ad inna hadza bihi lanifaq. Sungguh ini ada padanya kenifakan, kemunafikan. La khubiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadzi sana. Benar-benar akan aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia perbuat. Wa qala al fata wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam billadzi sunnah. Dan pemuda itu pun mengatakan dan aku benar-benar akan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan apa yang diperbuat oleh Mu'ad ya. Jadi Mu'ad akan melaporkan pemuda tersebut dan pemuda tersebut akan melaporkan Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Mu'ad billadhi sana'al fata. Maka Mu'ad pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang diperbuat oleh pemuda tersebut. Faqala al-fata, kemudian berkata pemuda itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yutilul muktha indaka. Mu'ad tersebut ya, duduk lama-lama di sisimu. Ya, ya setelah sholat ya, mungkin duduk lama ya, mungkin apa namanya mendengarkan dulu nasihat Nabi dan seterusnya. Nah, al-muhim duduk lama di sisimu Mu'ad tersebut, wahai Rasulullah. Kemudian dia kembali ya, kembali ke kami, itu ke kaumnya. Kemudian dia memanjangkan sholat atas kami. Fayutilu alaina, ya, memanjangkan sholat atas kami. Ya, nah, ya sudah katakanlah pulangnya telat, kemudian sholatnya panjang. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, afadhanu anta ya Mu'ad, apakah kamu pembuat atau penyebar fitnah wahai Mu'ad? Waqala lil fata, dan Nabi SAW berkata kepada pemuda, kaifa tasna'u anta ya ibna akhi idza sulaita, bagaimana yang kamu perbuat wahai anak saudaraku apabila kamu sholat? Bagaimana apa yang kamu perbuat kalau kamu sholat sendirian? Ya, qala, berkata pemuda tersebut, aqra'u bi fatihatil kitab was'alullaha aljannah wa'udzu bihi minan nar. Pemuda itu mengatakan, aku membaca Al-Fatihah ya, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, dan aku meminta kepada Allah jannah, dan aku berlindung dengannya dari neraka. Wa inni la adri ma dan danatuka wa dan danu Mu'ad, dan aku tidak tahu apa bisikan-bisikanmu dan bisikan-bisikan Mu'ad. Jadi dan dana ya, dan dana itu berbicara tapi tidak jelas ya, berbicara tapi tidak jelas, hanya kedengaran apa namanya ya, gemuruhnya saja begitu ya, Nah, jadi aku tahu, aku tidak tahu apa bisikan-bisikan wahai Rasulullah, apa yang kau ucapkan ketika sholat, dan juga bisikan-bisikan Mu'ad. Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku dan Mu'ad ya, sekitar dua perkara itu, haulahata ini, ya, yakni memohon apa namanya jannah dan berlindung dari neraka. Nah, awnah wada atau semisal itu atau semisal ini. Qala farawi faqala al-fata walakin saya alamu Mu'ad, berkata pemuda tersebut, akan tetapi Mu'ad akan mengetahui apabila orang-orang kafir telah datang, qadimal kaum, yaitu orang-orang kafir datang, musuh datang menyerang, wa qad khubiru anal adwa qad atau, dan sungguh dikabarkan mereka dikabarkan bahwasanya musuh telah datang. Mereka telah datang, orang-orang kafir telah datang. Nah, qala faqadimu fastashhada al-fata. Berkata perawi, maka para sahabat maju. Nah, kemudian pemuda tersebut mati syahid. Ya, mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mencari syahid ya, mencari syahid fastashhada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika li Mu'ad, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, setelah pemuda tersebut mati syahid, ya mati di medan perang. Berkata Rasulullah kepada Mu'ad, "Ma fa'ala khosmi wa khosmuka?" Apa yang dikerjakan lawan bicaraku dan lawan bicaramu? Ya. Apa yang dikerjakan dia di perang tersebut? Qala ya Rasulullah, shadaqallah wa kadzabtu. Ustushida. Maka berkata Mu'ad, wahai Rasulullah, telah benar Allah dan aku keliru. Kadzabtu, aku keliru. Ustushida. Jadi telah mati syahid. Jadi pemuda tersebut telah mati syahid. Nah, Nah, yang menjadi syahid di sini yang sesuai dengan judul Jawazul Iktisar alal Fatihah, boleh mencukupkan atas membaca Al-Fatihah dalam salat, yakni perkataan pemuda ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat dalam salatmu? Kalau dalam salat sendirian apa yang kamu perbuat? Kata pemuda tersebut, aku membaca Al-Fatihah, aqra bi Fatihatil Kitab wa as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku membaca Al-Fatihah dan memohon kepada Allah al-jannah dan aku berlindung dengannya dari neraka. Nah, ini yang bersesuaian dengan judul, bahwasanya boleh mencukupkan diri membaca Al-Fatihah saja dalam sholat tersebut. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Ustaz, dari pemaparan hadis keterangan ini, berarti kita boleh ini ada sejenak berdoa ketika kita membaca surat-surat di dalam sholat. Nah, boleh bersesuaian dengan apa yang dibaca. Bersesuaian dengan yang dibaca. Seperti dalam hadis tadi, Nabi SAW apabila membaca alaisa dzalika biqadirin ala ahyal mauta, bukankah Allah Maha mampu atas yang demikian untuk menghidupkan yang mati? Nah, Nabi mengatakan subhanaka fabala, maha suci engkau. Iya. Demikian kita membaca subhisma rabbikal a'la. Ya, surat Al-A'la, subhisma rabbikal a'la, maha suci nama Rabbmu yang maha tinggi. Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la di dalam salat itu. Ya. Nah, jadi membaca atau mengatakan sesuatu yang sesuai dengan ayat, dengan makna ayat yang dibaca. Misalnya kita sholat di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah mengimami keluarga kita di rumah, misalnya istri atau anak-anak yang sedikit itu. Nah, boleh sebagaimana dilakukan oleh muad, dan sholat kita di rumah mengimami istri ataupun ya keluarga di rumah itu sebagai sholat sunnah, dihukumi nilainya sebagai sholat sunnah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillah.